Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pengurus Jami'ah Nahdlatul Ulama, Kang Rawo, pengurus organisasi ingkang lintu, rawi wonten pengurus Muhammadiyah, enten mboten? Mboten. Para sepuh bini sepuh tretep, khususipun Pak Lurah, kang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki alhamdulillah. Tau panjenengan sedaya saged sareng-sareng nderek silaturahmi teng tretep nggih. Tretep napa tretep? Tretep. Tretep campur rejo. Ingkang nek mbon teng mriki rada tenang. Tapi pas berangkat niku wow, ya Allah. Kanan kiri niku jurang. Tak kira pun teng mriki ora ana wonge. Ternyata teng nginggil iki eneng wonge. Alhamdulillah nggih. Matur nuwun dhateng Gusti Allah. Tu panjenengan sedaya dadi menungsa karo Allah dipilih dados tiang-tiang ingkang mulya. Niki termasuk barokah ingkang agung. Napa naosa kaya ngeten niki-niki. Niki panggonan ingkang nate dados ngipine wong donya. Dadi panjenengan niki termasuk bejo-bejone wong. Dipanggokke teng panggonan sing wong sak donya niku ngipi duwe panggonan kaya ngeten niki. Mila kadang wong mriki niki mboten krasa karo Gusti Allah kaya panggonan sing kabeh wong kepengin. Ketoke mawon miring-miring kaya ngeten niki nggih. Ning niki pernah menjadi impiane wong donya. Dadi panggonane panjenengan niki tau dadi impian dunia, kabeh niku pengin rene, meng ora ruh nggone. Coba nek zaman semono niku weruh nggone niku. Niki pun isi wong donya teng mriki sedaya. Niki negeri dongeng niki mbiyen. Dados negeri dongeng niku ya ngene jenengan iki. Mila masih miring-miring nemplek-nemplek sampai ting tretep ini jenengane tretep ini ting tretep ini dan tap-tapan pikirannya tratap-tratap ini kok mula tretep ini kayak jeblok apa ambrol ini. Terus rumien ini menungso ini berlomba-lomba api-apian tadi menungso sumbung-sumbungan aku sing paling apik. Aku sing paling apik. Lah menungso niku enten sing akhire terkenal sak donya. Saking menghasilkan satu peradaban besar teng donya. Sing kondang niku wong Yunani biyen. Yunani niku negara teng Eropa mereka sing terkenal wonge pinter-pinter. Ngalim-ngalim. Kyaine ana jenengane Plato. Ning mboten manuk Plato. Enten kyaine sing kondhang namine Aristoteles. Onten kyaine sing kondhang-kondhang niku mriko. Duwe Gusti Allah. Yang Yunani niku namine Zeus. Ini Gusti Allah lanang. Rabi kali Gusti Allah wedok. Namine Hera, manak Hercules. Lha ngene niku niku Gusti Allah e wong Yunani mriko. Omahe apik-apik, gedhe-gedhe, dhuwur-dhuwur. Nggih, tapi tiang Yunani niku duwe kitab. Sing kitab niku apa? Selalu menjadi mimpi buruknya orang Yunani. Bahwa onten kawasan yang sangat indah di muka bumi tapi hilang, ngoten lho. Kawasan sing ilang niku kawasan suwargane donya. Nah, ciri-cirine suwargane donya niku banyune mili mboten tahu. Sat godhonge niku mboten tahu rontok. Srengengene esok tukul sore surup. Bawane ora tahu panas, ora tahu adem. Lah niku suwarga. Tiang Yunani niku dalam naskah-naskah kuno disebut kawasan jenengane Atlantis. Nah, Atlantis niku bagi tiang Yunani zaman semonten dongeng. Apa eneng kon kaya ngoten niku? Ngoten lho. Mula terus salah satu kiai ini mereka namine Aristoteles niku nulis Atlantis yang hilang. Niki tak critani sik mawon. Sebab napa? Negeri kok ana sengenge tukul esok sore slurup, godhong ra tau rontok, banyu ra tau sat, ra tau garing, hawa ora panas, ora tau adem, ngipi. Sebab napa? Teng Eropa tiyang Yunani niku srengenge niku kadang ilang telung wulan karena musim dingin. Apa ya eneng negara kaya ngoten niku? Ora eneng iki mung dongeng, dianggep dongeng. Sebab Eropa niku nek setiap tahun kehilangan matahari 4 bulan. Tenan. Lah nek wis kehilangan matahari banyune mboten enten karena banyu dadi es. Godhong mboten enten karena musim gugur. Hawa menjadi sangat dingin karena hujan salju. Anane ya wis mengiku sak umur-umur mula nek ana cerita nego ana kawasan kok srengengene tukul esuk sore slurup. Banyu mili. Ra tau sat godhong ra tau rontok, hawa ra panas ra tau adem. Iku ngipi ora eneng. Bahkan Aristoteles niku dianggep tukang ngipi. Ana ta? Lemila akhire karena ini perkataan wong alim nggih. Setuju mboten setuju, onten sing mboten enten sing setuju. Iki kira-kira gek-ge ana tenan sing diceritake kare Aristoteles niku. Mila terus Yunani niku ngirim utusan kongkon goleki. Wis sembuh budhalo tak sangoni. Kamu cari di mana? Entah di mana. Sing dikongkon lungo namine niki tiyang sing biasa ngeluk peng apa ke, pelayar yang terkenal. Wong sekti ahli pengobatan, wong pinter namine Bartolomius. Jenenge aneh ke Bartolomius. Nah si Bartolomius niki akhirnya melakukan pelayaran. Wis pokoke iki cerita iki mbok eneng mbok ora tak goleki. Wis pokoke kaya wong Temanggung goleki samurai ngoten niku lho. Iki pring petuk mbok eneng mbok ora pokoke goleki ae pokoke. Mbok ketipu mbok ora pokoke goleki. Anti cukur bangsane ngoten. Lah si Bartolomius ini melakukan pelayaran. Lah diterno kali karo kapale gede pengikutnya banyak. Lah entah ceritanya gimana si Bartolomius niku ninggal catatan aku wis petuk. Ternyata setelah melakukan perjalanan puluhan tahun dia menyatakan aku wis petuk. Tapi karepe Bartolomius aja rame-rame meneng-meneng ae ngoten iki. Lah, petu si Bartolomius dengan catatan-catatan tertentu bahwa sing diceritakno Aristoteles niku ana bukan ngipi. itu daerah yang dikenal dengan nama Jabadiu. Kawasannya namanya Argir. Akhirnya meneng-meneng dengan catatan itu, sampai nek kepengin ngerti sapa jenenge Bartolomeus, nek santri sampean buka kitab Mambau Usulul Hikmah. Tap kejadukan-kejadukan ana niku namine Bartolomeus niku teng mriku niku. Sampean buka niku ana. Ini wong Jawa ngarani Ptolemius. Niku enten. Akhirnya digoleki. Mereka berencana pindah sak negara niku rencanane pindah teng Jabadiu. Tapi gagal karena terjadi konflik antara Kreta sama Sparta. Akhirnya rasido, akhirnya catatan niku hilang. Lah, sing nyekel catatan niku ternyata mualim kapal. Mualim kapal tiang India ternyata. Lah tiang India niku duwe bendoro namine Kudunga. Akhirnya kondo sing diceritake iku ana, ayo budal sak negara timbangane dhewe urip ning nggon kene ra enak. Ayo goleki swarga iku eneng ternyata. Akhirnya sak negara boyong dipimpin Kudunga niku nggo menuju ke kawasan namine Jabadiu. Oh jenenge zaman biyen mboten enten kompas kapal ya mek ngoten niku. Akhire rombongan iki terdampar teng setunggaling pulo dikenal kanthi jeneng Pulo Maldiv. Utawa sakniki sing ngarani Maladewa niku nggih. Ndamel kraton ageng teng mriko namine Kraton Salangkanaya. Lah iki sing urung swarga iki. Maladewa niku tesih musim dingin tesih napa? Akhirnya anake Batolop anake apa Kudungan iki dengan catatan sing ditinggalke bapakne mlayu terus sak negara melakukan pelayaran diombang-ambing lautan terdampar di ujung timur kali Mantan damel keraton ageng namine Kutai Kartanegara sekitar tahun 200. Lah iki urung cocok teng ngriku niku tesih ruwet e ora umum. Apa boyone gedhe napane gedhe. Mula anak mula Warman iki urung pas iki, urung tok iki nanti kira-kira. Buoyong melesak negara terombang-ambing lautan terdampar di ujung kulon Pulo Jawa nget-ngetane antarane Sumatera Jawa sadurunge mbledose Krakatau. Nah teng ngriku damel keraton namine keraton nopo Saloko negoro. Tapi urung cocok macane ya isih akeh singone medeni wong. Boyong geser titik anake namine pun Purna Warman. Purna Warman geser teng Jawa Barat bagian jero niku daerah Citanduwi. Damel keraton ageng namine pun Tarumanegara. Rajane Purna Warman. Lah, suwe-suwe niki urung tek pas iki golek meneh niku anake pecah kalih sing sebagian mlayu teng pesisir lor dikenal ganti jeneng Kaling, Kalingga mangen teng Jepara niku mbangun Kelingklet nek cara sakniki. Sing separo mlayu pesisir kidul namine Sinasanaha damel keraton teng sekitar Panjalu Ciamis. Ha isih urung pas iki sik urung enak neng ndi to? Sing jenenge swarga Mas Picis Raja Brana iki neng ndi? Mula ingkang nami Sanjaya anake mlebet perjalanan ketemu pedalaman Jawa teng tengah mriki. Lahir lah yo kene iki omahe pangeran. Ya kene iki swarga omahe Gusti Allah ya kene iki. Mula terus kawasane niki diarani kawasane pangeran. Lah tiyang mriku nyebut pangeran niku Dahyang. Nggih lah Dahyang niku ya terus akhirnya ilate wong mriki dadi ndi? Dieng iki kawasan Dahyang niki. Ya dadi mula akhirnya tengri ki ngadek keraton gede namine Mataram sekitar mriki. Lah sekitar mriki. Lah Sanjaya ini kon yang duwe anak namine Rakai Garung. Nah mila teng daerah Wonosobo enten kecamatan Garung. Garung niki duwe anak Rakai Watu Humalang. Mula teng mriko eneng kecamatan Watu Malang. Watu Humalang diterusno namine Kayu Giang. Mula eneng Rakai Kayu Giang ana desa niku jenenge Kayu Giang neng daerah pokoknya beriku. Diterusno kali anake male namine Kali Hyang. Mula ana desa namine Kleang. Lah niku terus diterusno tapi teng mriko rada umup niku. Sileri mungkin saat ini jeblak-jepluk ngoten niku. Mila anake ingkang nami Warak geser teng daerah ke Kedu di anak Wawa di anak Bali Bali tung manggen teng Temanggung mriki termasuk ngedekno candi sing gedhe namine Candi Boro Budur Sambara Budura. Lah candi-candi sing Boro Budur niku sing didekno Bali tung sing cilik. Sing paling gedhe niku sing teng Candi Roto. 10 kali lipate Boro Budur. Sing sakniki digedhuk dadi situs liangan niku. Niku 10 kali lipate Boro Budur. Lho akhire teng mriki tumbuh peradaban yang sangat besar di saat Eropa runtuh, di saat Cina mengalami kemunduran, di saat ndi-ndi mundur, niki Temanggung niki dan sekitarnya. Ini pusat peradaban terbesar di Nusantara. Lha iki lho sampean iki manggon ning. Ini peradaban terbesar di Nusantara tumbuh di sini. Lah dilala lagi sedeng-sedenge bangun mriki jeblok kabeh ngoten lho. Terutama ledakan yang paling ditakuti niku lak redakane Sindoro. Sindoro niku mbiyen bledos bubar teng mriki kraton Jawa Tengah, entek sak Jawa Tengah. Separuh Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa, separuh Melayu teng Malang dipimpin Sindok. Bala Putra Dewa akhirnya ngedekno kraton gede malih namine Sriwijaya teng Palembang mriko. Sindok ngetan dados cikal bakale kraton Bangwetan akhirnya tukul Kadiri, tukul Doho. Saking Kadiri tukul kraton ratu sing agung namine Jaya Baya duwe anak Angling Darmo nang Kadiri. Mula Angling Darmo pengen goleki panggonane Mbah Buyute, medal king Kadiri pindah teng Lamongan ngedekno Malwa Pati. Saking Lamongan pindah teng Bojonegoro ngedekno Rajek Besi. Saking riko pengen balik nang bahne, mula terakhir manggon malih teng Temang Gung. Mula teng Temanggung ge enten Malwa Pati niku goleki asal usule bahne. Lah sing teng Palembang akhire dados kerajaan-kerajaan ageng teng Sumatera. Sing wetan akhire tukul kraton-kraton Bang Wetan. Sing teng Malang tukul Tumapel. Duwe adipati Tunggul Ametung, bojone ayu jenenge Kendhek Des Gondol Melayu kali Kenarok. Mboten lho nggih. Gondol Melayu Kenarok. Nah akhirnya Kenarok wong dadi raja anyar, bojone ayu ya gelek-geleleng kita. Akhirnya raja Kediri sing jenengane Kertajaya dijak gelut tahun 1212. Kediri kalah. Mula akhirnya Singosari ngadeg dipimpin Kenarok digenti Anusapati, genti Tohjaya, genti Ranggawuni, genti Kertanegara. Begitu Kertanegara wong jenengane negara sugih, gemah ripah loh jinawe, akhirnya Kertanegara madeg dadi raja menguasai 2/3 dunia. Dadi 2/3 donya cekel kali Kertanegara. Mula sampean aja isin dadi wong Indonesia. Kita ini dari dulu bukan bangsa kecil tapi bangsa besar. Mulane ana wong kok nyilikno wong Indonesia terus. Niki mesti wong Irak melek niki masa lalu Indonesia. Apa meneh masa lalune wong Temanggung? Mula wong Temanggung niku turunane wong hebat biyen niku. Cikal bakal keraton se-Indonesia niku mula bukane keng mriki, mula aja kumun. Nek wong Temanggung turunane wong hebat nek wis kadung apik-apike ora jamak. Nek muni dua blek ya dia blek ya raja. Raja. Ngene iki lho. Nek muni alim ya alim. Lho sak niki bambu runcing niku tukule ya teko Temang. Temanggung. Perang 10 November niku nek ora nggawa bambu runcing saka Temanggung, sing dienggo ngedepi tank iki opo? Masa setip plinteng ya ora. Lemulane tiyang Eropa niku tesih gumun. 10 November kok iso menang niku ya bambu runcing Temanggung kok. Lho sampean kan wis ora weruh mek dongengane tok. Tapi Belanda zaman semonten wis duwe syuting, wis duwe alat rekam. Sakniki dokumen rekaman 10 November niku enten teng Leiden mriko, kali enten teng Frankfurt dan negara Eropa duwe kabeh rekamane niku. Sing ora wedi sapa wong kula weruh rekamane niku. Ana wong Melayu niku ya isih biyen ngono wong film lawas iki wong film perang. Wong Melayu nggawa bambu runcing. Tank niku diincepi jlep niku ya mlebu kok. Terus tenge diangkat diputer-puter ngene niku ya eneng. Mula Eropa mbok gayane tok ajeng nantang perang karo wong mriki. Ndelok rekaman niki ya pegel iki lha kok nek bongkok kena wong ngene. Dadi wong Eropa niku ndelok wong mriki terus mangan beling ora kaget niku. Wong babuyute wit teng diincepi mpring kok. Lho, tesih enten rekamane tiyang mriku wong dibedhil kene iki. Iki nek niku meng guyu tok ya isih ana. Cuman nggih dereng bagus-bagus ngene ya meng sarungan elek niku. Lho mangkane 10 November niku nggih. 10 November termasuk Malabi terbunuh. Niku wong Eropa ora patek gumun, tidak mengherankan. Kenapa? Ini Indonesia. Kertanegara niku lho sampean iso bayangno. Nggih. Punya pemikiran politik yang luar biasa maju. Sebab nopo? Teng mriki mbiyen enten universitas terbesar di dunia, namine Nalanda. Sing didik para rakryan namine. Para rakyat niku nggih para raja, calon raja. Nggih. Mula akhire ana kampung jenenge Parak. Parakan niku panggonane para rakai calon-calon raja. Dadi kok Parak, Parak parek ngono mboten Parak ngono. Para rakai pian, rakai-rakai niku sekolahe teng ngriku. Saiki dadi pasar niku. Universitase jenenge Nalanda, universitas agama Hindu Buddha terbesar di dunia teng mriki kok. Lu kudu aja kumut mulang mriki. Hebat-hebat biyen niku. Lu Singosari niku turunan teng mriku, menguasai 2/3 dunia. Madagaskar takluk, Cina separo takluk. Kale Kertanegara raja mriki. Mila sampai akhirnya Mongolia ngirim utusan iki negara apa wong gek wonge cilik-cilik pesek-pesek kok menangan. Mila akhire Mongolia ngirim utusan naminipun Menci untuk minta agar Kertanegara takluk pada Mongolia sebab Mongolia penguasa dunia, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab. Utusane tekan Kertanegara disambut. Tapi begitu ngomong sampean kudu takluk karo Mongolia, karo Kertanegara cekel cek saut kupinge ketok ngono mawon, mulya ngono, emang aku tunduk karo kowe. Ora wedi aku. Mila akhire Mongolia ngirim pasukan multinasional teko teng Indonesia. Nggawa kapal induk sing sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Kertanegara wedi? Ora, tabrak jare Kertanegara. Ngirim ekspedisi namine Pamalayu. Dan ekspedisi Pamalayu iku duwe pasukan sing paling diwedeni jenenge pasukan di Dieng. Sing nikmateni wong ra ketok wonge. Pasukan Dieng ngene on tak jelasno aku guri-guri iki. Nah, karo ekspedisi Pamalayu ditabrak entek kapale Kertanegara kapale Mongolia niku. Karena apa? Kapal Kertanegara ternyata luwih gede. Nek gone Mongolia sanggup ngangkut 1500 tentara 500 jaran, gene Kertanegara luwih gede sanggup ngangkut 2500 tentara 1500 jaran. Lah kok iso nggih kapal gede? Kayu jati biyen gede ke gede isian. Sing teng Frankfurt niku sing kula roh niku. Kayu jati niku diameternya 8 meter tesienten. Nah saat ini wong kayu ini cili-cili, aja meneh kayu jati, wong sengon lagi semene wis diketok. Nah, maka kita jangan. Lho mula wong sak donya niku nek melihat Indonesia gumun. Satu yang sampai hari ini menjadi monumen dunia bahwa Indonesia bukan bangsa kecil, itu terlihat satu dari bahasa. Sangat luar biasa bahasa kita itu, terutama basa Jawa. Peradaban bahasa kita sangat tinggi. Nggih, basa Jawa niku basa tuwek. Buktine napa? Variasinya sangat banyak. Wong Arab niku ngarani sego niku nameng rus. Wong Eropa ngarani sego niku rice. Wong Jawa sego niku nek wis mateng. Nek isih ning sawah jenenge pari. Nek wis dipanen jenenge gabah, wite jenenge damen. Nek wis digiling jenenge beras. Nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Nek didang jenenge sego. Gondol cecek siji jenenge upa. Buntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Diublek-ublek jenenge bubur. Masak lali ngangkat silite gosong jenenge in tep. Ora kepangan garing jenenge aking. Lho niku gek siji wong kono mek rus ngono to. Lha nggih bangsa yang tua itu dilihat bisa dikaji secara linguistik bisa. Jadi secara bahasa itu bisa dilihat sebuah bangsa iki tuwek apa ora. Wong Arab niku nek ana wong tiba jenenge sakata. Tiba ya wis tiba iku sakata ngoten niku. Dene wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengarep iku jenenge nyungsep. Nek lambene penuh lemah nih kok nyosop. Nah nek ngene jungkel. Nek mengburi ngep. Nek mrene nglem. Lho lan niki merosot dulu kono. Kono nameng sakata. Wong Arab niku naum. Wong Inggris sleep turu. Wong Jawa delok sik. Pak lurah para kiai ngono nindra. Ngene ngisore titik sare, ngisore titik tilem. Padha-padha ngisore meneh para kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Ini kok ana copet batang mijak. Ndekok lho. Lah iki bahasa. Makanya sampean aja gumun ketika bahasa Arab ketemu bahasa Jawa langsung klop wong padha tuwek kok. Nek bahasa Indonesia nom mboten tuwa bahasa Indonesia niku 1928 mula rada nom bahasa anu niku. Mula bahasa Indonesia niku kepethuk basa Jawa ngono ya wis mati. Basa Indonesia niku kunduran trek ngono apa? Yo kunduran trek ngoten Bu napa sampean ndi guru bahasa Indonesia wong iki sekolahan. Ayo takoni niku kunduran trek ayo ndi? Sapa guru bahasa Indonesia ne? Ayo ndi? Ayo. Wadul Melayu pecirit-cirit napa ayo. Ndak ada susah. Mula ne bahasa Jawa niku wis klop ora ana barang angel niku. Gitu. Bahasa Inggris niku petuk basa Jawa rampung. Bahasa Arab rampung nek petuk basa tuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rarampung pengasih karo penyayangi bedane apa? Ora jelas. Tapi nek basa Jawa beres. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat. Beloko rampung. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus di Indonesia, kenapa meneng pengadilan? Kan dadi saksi. Saksi apa? Saksi nyolong pitike si mate lho. Lah ngopo dadi saksi? Ya aku roh soalnya saya melihat dengan mata kepala, maka saya jadi saksi. Berarti yang namanya saya bersaksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala. Lah nek asyhadu an la ilaha illallah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, petuk sampean roh Gusti Allah. Lho ora tok nek basa Jawa beres. Asyhadu nekseni sapa ingsun. La ilaha illallah ento ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Beres wis angel. Lha basa mulo wong nek ngomong nganggo basa Jawa, Quran ngaji nganggo basa Quran kok dibaca di Jawa rampung nek basa Indonesia konslet. Mulo ana majelis tafsir nganggo basa Indonesia konslete. Ini bahasa kok. Coba sampean ya. Ini bahasa Jawa. Mena pergi. Pergi nyong. Lengkap lah ya. Aku isun ono enyong. Ya apa piye priwe pergi. Loh ini dari situ kita bisa lihat betapa orang kita ini makanya dadi bongso. Niku iso lihat betul karena variasinya banyak bongso tuwek. Panganan. Apa ana wong kok panganan beraneka macam nek gak wong Jawa ora enek kok. Coba wong Arab niku paling ya roti, gandum nika, kurma, daging, pepon. Ora ana kok wong Arab zaman semono njuk mangan cipluan mboten enten. Gedhang mboten enten. Lho tiyang Prancis iki lho nggih. Wonten antropolog muridipun Denis Lombard. Niku ngulang teng UI waktu niku nggih. Diminta untuk seminar ngoten niku mawon. Ya Allah. Sak jam niku 350 juta. Saking pintere wong niku profesor dok dokter. Lah kali kula tak jak dolan tak inepno teng vila teng Bogor mereka. Lah ngajeng vilane ku enten gedhang mateng, kula tebang, kula suguhno dek nesu kali kula. Pak Kyai, jangan ditebang itu anu apa? Pisangnya. Lah kenapa? Ambil aja buahnya biar nanti berbuah lagi. Goblok kira ngerti. Lho iki profesor dokter ora ngerti nek gedhang niku nek pun ditebang niku mboten uwah malih niku mboten roh. Terus njaluk apa sesuatu yang manis tapi bukan gula putih. Ya kalih kula ya tak kei gula abang. Dadi gawe teh pakai gula merah. Senenge mboten memini baru. Good good. Akhire kalih kula tak jak lunga wong saking senenge gula abang. Neng dinding nggo kula abang niku. Kula jak dolan teng Purworejo. Dhe'e mboten tak kandhani, kula jak teng ngene tiyang gawe gula. Bareng ana legen medhun, digodhog, diudhek woke keringeten, keringete mlotos-mlotos neng bae niku. Karo cempret kabeh ngoten niku. Dhe'e ora ngerti sik, oh ini proses pembuatan apa? Engko deloken kula ya ngoten niku. Wareng diudhek terus iku suwe-suwe tiyang niki wong jenenge pun meh mateng, gula niki dicithak ngoten. Nah, begitu bar dicithak niku dhek eruk kok padha karo sing digawa iki. Lah iki ayo gawe niku sing mbok pangan niku ya padha karo kene iki. Oh no, mesti nek. Gak iken iki gimana kalau saya mati? Nek ngene iki garae mati, wong Indonesia wis entek ket biyen karo ora. Dari makanan dokumen, makanan-makanan kita beraneka macam. Bahkan wong Eropa niku ndelok wong Jawa iso mangan gadung niku kumun. Gadung itu makanan ekstrim, ora ana sing doyan, ora ana gadung uleren niku mboten enten. Celeng niku lho ora doyan. Sebab apa gadung ora ana? Lho sing gadung niku mendemi. Aja meneh menungso wong gendruwo niku mangan gadung niku mendem. Mbah Manap Lirboyo niku ngrowot 56 tahun mangan uwi. Ngertos uwi nggih. Mangan uwi niku 56 tahun ngrowot sadurunge ngedekno Lirboyo. Bar ngoten niku suwe-suwe uwine niku ilang. Ternyata digondol gendruwo karo Mbah Manap disalini gadung. Bareng disalini gadung gendruwone gak ngerti niku gadunge dicolong bare gendruwo. Jam 12 bengi Pondok Lirboyo ambruk gara-gara gendruwone mendem. Gulung-gulung. Karo Mbah Manap niku diparingi ngombe lenga jarak waras terus akhirnya nyantri tengen Mbah Manap tugase nyenggot. Nyenggot niku nimba sing ngangge pring dawane kalau niku nyenggot. Nah sakniki pensiun manggon ning ngarepe Pondok Lawas teng Wit Sawu sing tau teng Lirboyo padha lak ngerti. Lah napa kok pensiun? Lirboyo wis duwe sanyu. Pensiun. Oh niku. Lho wong ngono kudu kumon. Gus Dur dadi presiden pernah diteliti oleh ilmuwan dari Huangzhou, Cina. Wah kok stroke ping telu kok ora mati iki wong apa? Gus Dur itu stroke parah 3 kali sehat itu dan meninggal bukan karena stroke, ngoten lho. Meninggal wayahe. Gitu. Lho meninggalnya kan memang wayahe wong sepuh Gus Dur. Lah iku diteliti. Nah begitu bar neliti Gus Dur takjak jalan-jalan. Pengen melihat pengobatan tradisional di Indonesia. Wah, dek kumon. Begitu delok pengobatan Indonesia, dek tambah hebat Indonesia. Napa? Tiang Eropa, tiang Cina niku nek nambani wong loro nguyuh. Niku mbé pabrik gedhen-gedhenan. Untuk apa? Membuat obat loro nguyuh. Lho wong kene loro nguyuh anyang-anyangen, taleni jempole niku lho. Niku waras. Hubungannya apa sing loro nek manuk kok kene talen iki? Lha iki kumpul sampean kan ya niki. Loro mata tiyang Eropa dadak membuat pabrik sakit mata. Ning kene mung diuyui tok ini rampung kok. Engge mboten? Lha niki Indonesia, orang itu heran. Kita aja yang enggak pernah mengakui kehebatan bangsa kita. Karena apa? Kakean ngandel karo wong sing alok-alok bangsane dhewe. Seluruhnya dikatakan bangsa kita jelek. Ini kita wong kono lho pengin dadi wong Indonesia. Nah, sekarang yang sangat mengagumkan dunia niku keris. Keris niki nek ahli metalurgi dunia niku sampai saat ini ora tok niku ndek neliti. Iki piye gawene mbiyen? Batu bintang itu lebur di suhu 15.000 derajat. Lah iku mikir iku tak wis mumet zaman biyen iku geni apa? Wong geni saiki paling panas niku LPG namek 300. Lah zaman biyen untuk melebur yang batu bintange nganggo geni apa? 15.000 niku minimal baru lebur. Dicampur karo baja yang lebur di suhu 1.500. Dicampur kali besi yang lebur di suhu 300, campur warangan sing lebur di suhu 60 derajat. Kok iso dadi siji? Wong kono bingung ahli metalurgi dunia, bingung dengan metalurgi Indonesia. Lha iki lho. Lah mula sakniki niku kula niku jengkel karo wong sing ati-ati anggar weruh keris musyrik ngoten niku. Akhire kita kehilangan keris, ya kehilangan ilmu pengetahuan. Huan, hati-hati. Bangsa ini sedang digiring untuk tidak punya cerita apapun. Bangsa ini sedang duwe ceritane bubar bangsane. Lho sekarang dunia juga melihat Eropa kali Arab niku sakniki kan koyoke sing paling top. Nek nggon urusan agama urusane Timur Tengah, nek nggon urusan teknologi niku urusane Eropa. Ahli-ahli gawe mesin, gawe ngene besi-besi kata niki. Lah, mereka sekarang heran. Hal yang paling sederhana nek wong pinter niku mikir. Wong Arab niku gawe alat musik niku terbang, niku buri-buri niku terbang. Gaya terbang ni, angel apa gampang? Gampang. Kayu diketok dikeruai, templek kulit rampung. Pengen gawe ting-ting yang gawe sing cilik, pengen dung-dung gawe sing gede. Gitar gampang, kayu dikerowoki nang tali. Nek pengen taline niku suarane ting-ting kencengi, nek kendo ya tung-tung tung. Tapi kita bangsa Indonesia duwe alat musik jenenge gamel, gamelan. Gamelan terbuat dari loham. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan menguasai ilmu metalurgi yang bisa bikin alat musik dari gamelan. Nek gak bangsa Indonesia, sapa sing iso gawe? Eropa punya tambang untuk perang, kene duwe tambang untuk alatmu musik, menandakan bahwa bangsa ini dari dulu adalah bangsa yang aman, bukan bangsa perang. Jadi kita bangsamu sehingga yang ini orang wis gak tahu mikir. Lho makanya kita jangan heran, bangsa ini tidak pernah punah, tidak pernah hilang. Yang cilik-cilik ya tetap cilik, cilik ya sing ini iki. Nah, ya. Nah, setelah Singasari menghadapi Mongolia dengan ekspedisi Pamalayunya, Milo terus wong ekspedisi Pamalayu sebagian besar prei leren teng daerah semenanjung Sumatera dan Malaka mboten mulih teng Jawa, sing akhirnya anak turune dikenal kanthi jeneng suku Melayu. Niku orang Pamalayu. Mula begitu orang Melayu iso gawe kerajaan jenengane Malaka, sing dikengken dadi raja turunan Majapahit jenenge Parameswara. Sing akhirnya melu Islam dadi mantune Sultan Iskandar Muda bergelar Sultan Megat Iskandar Shah. Nah, setelah Singosari terus ngedek Majapahit. Majapahit dipimpin Wijaya, Genti Joyonegoro, Genti Kutisemi, Genti Tribuana, digenti Hayam Wuruk. Duwe patih Gajah Mada menguasai 2/3 dunia. Lah niku duwe universitas terusane mriki dibangun teng Majapahit. Punya kitab rujukan dunia, kitab politik jenenge Negara Kertagama, punya kitab sosial jenenge Suta Soma. Maka Negara Kertagama dan Suta Soma menjadi rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukum-hukum Negara Kertagama diambil saripatinya jadi hukum Belanda. Akhirnya Belanda punya hukum terbaik di dunia. Makanya Mahkamah Internasional ada di Den Haag, Belanda. Loh, kok gini? Mula genderane merah putih. Genderane merah putih, saking senenge kare laut tambahi biru. Mula ana merah putih biru. Sumbernya dari sini. Makanya jalan terbaik di Amsterdam disebut Jalan Java. Artinya apa? Rindu terhadap Jawa.